Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-hadith at-tasi' wa sab'un ba'd al-mi'ah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qala: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, siapa yang lupa, wahuwa sa'im, siapa yang lupa dalam keadaan dia berpuasa, fa'akala, kemudian makan, au syariba, atau minum, falyutimma sawmahu, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Fa'innama at'amahu Allahu wa saqahu, karena sesungguhnya Allah memberi makan dia dan memberi minum dia. Artinya, apa yang sudah terjadi dengan kealpaan atau kelupaan, maka itu rezeki dari Allah SWT. Allah beri makan dia, Allah beri minum dia, dalam keadaan puasanya tetap sempurna. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, buniyat hadihi syari'ah alal yusri wasuhula. Agama ini dibangun, buniyat, dibangun hadihi syari'ah alal yusri wasuhula, dibangun di atas kemudahan dan kemudahan. Al-yusr, keringanan. As-suhulah, kemudahan. Inna hadad din yusrun, walin yushadad din illa ghalabah. Kama kala fi riwayah, bahwa agama ini mudah. Tidak ada yang memberat-beratkan agama ini, kecuali dia tidak akan bisa konsekuen. Ya ini gak akan bisa langgeng. Pasti gak akan mampu. Gak akan bisa. Wa taklif biqadri taqah. Maka yang namanya taklif, beban ibadah, itu sesuai dengan at-taqah, sesuai dengan kemampuan. Wa dalil la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan beban kepada para hamba ini kecuali sekemampuannya. وعدم المؤاخذه بما يخرج عن الاستطاعه, dan tidak dibalas مؤاخذه, walaupun maknanya diambil, tapi makna yang dimaksud di sini bukan diambil tetapi dihukum, dibalas. Tidak dihukum, tidak dibalas, tidak diazab pada perkara-perkara yang yakhruj anil istita'ah aw al ikhtiyar, apa-apa yang keluar dari kemampuan, apa-apa yang di luar kemampuan. Qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah dengan qunut, dengan khusyuk. Berarti berdiri dalam salat wajib hukumnya karena Allah perintahkan qumu lillahi qanitin. Tetapi ketika ada orang yang lumpuh enggak bisa berdiri, fasalla jalisan, maka dia duduk dalam salatnya, tidak mengapa. Limana yakhruj anil istita'ah, keluar dari kemampuan. Atau dengan bahasa lain, yakhruj anil ikhtiar. Yakhruj anil ikhtiar, tidak punya pilihan lain. Keluar dari ikhtiar artinya keluar dari pilihan. Dia enggak bisa memilih. Dia mau apa lagi? Hanya bisa duduk, gak bisa berdiri. Apakah ada ikhtiar? Gak ada ikhtiar. Karena memang gak bisa berdiri. Maka saat itu dimaklumi. Tidak diazab. Walaupun tidak melaksanakan perintah Allah. Qumu. Lillahi qaniti. Adihi min suhulati hadad din. Adihi min suhulati hadad din. Termasuk kemudahan agama. Man akala nasiyan falaharaja alaih. Man akala nasian. Nasian bukan maf'ul bihi, tetapi hal. Man akala nasian, siapa yang makan nasi itu maf'ul bihi, fa akhta'a fil i'rab, fa akhta'a fil fahm, karena salah i'rab, salah paham. Man akala nasian wa huwa shaim fala haraja alaih fal yutimma shaumahu. Diterjemahkan, siapa yang makan nasi tidak mengapa. Ada jadi salah dalam memahami. Tetapi huwa hal, dia hal. Man akala fi halin nisyan, man akala fi halin nisyan, siapa yang makan dalam keadaan dia lupa, maka laisa alaihi haraj, tidak mengapa padanya. Fala yu'akhad, tidak dibalas, bahkan fal yutimma saumahu, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Wa min dalika anna man akala aw syariba aw fa'ala mufattiran ghairahuma fi nahari ramadhan aw ghairihi min as-siyam fal yutimma saumahu. Di antaranya, siapa yang makan atau minum atau melakukan pembatal puasa ghairahuma, melakukan pembatal puasa selain keduanya, fi nahari ramadhan, di siang hari bulan Ramadhan, atau di puasa-puasa lain selain Ramadhan, puasa takfir ini kafarah, atau puasa nadar, atau puasa sunnah, kalau dia makan dan minum atau melakukan pembatal puasa dalam keadaan tidak tahu atau lupa, fal yutimma saumahu, hendaklah menyempurnakan puasanya. Di dalam hadis yang disebutkan adalah fa akala au syariba. Tetapi dalam syarahnya Syekh Abdullah Al-Basam menyebutkan dengan kalimat au fa'ala mufattiran ghairahuma, atau melakukan pembatal-pembatal puasa selain keduanya. Dalam hadis enggak ada, tapi dalam syarahnya ada. Mahadha, apa ini? Qiyasan. Artinya mengkiaskan dengan makan dan minum, maka semua pembatal-pembatal puasa, kalau dilakukan dalam keadaan lupa, sama hukumnya. Rufi'a al-qalam. Apakah bisa kias seperti itu? Kata yang lain, itu bukan kias. Itu nassan. Lakin laisa min hadal hadis. Nass, tapi bukan dari hadis ini. Dari hadis yang lain. Yaitu, rufi'a al-qalam an thalath. Pena diangkat dari tiga. Orang yang lupa sampai ingat, orang yang tidur sampai bangun, orang yang tidak berakal sampai berakal. Sehingga orang yang tidak sadar melakukan sesuatu, rufi'al qalam, pena diangkat. Sehingga barakallahu fikum, kalau dia melakukan pembatal puasa, walaupun bukan malam, bukan minum, bukan makan, bukan minum, tetap hukumnya sama, teruskan puasanya. Karena orang lupa tidak dihukumi. Pena diangkat, tidak dicatat sebagai kesalahan, tidak dicatat sebagai dosa, dan tidak dicatat bahkan sebagai pembatal puasa. Nah, barakallahu fikum, fa innahu dikatakan fal yutimma shaumahu. Limadha? Fa innahu sahihun, karena puasanya tetap sempurna. Suami istri dalam keadaan berpuasa sunnah. Karena puasa sunnah, sehingga masyarakat enggak ada yang puasa. Sehingga lupa. Sampai di rumahnya, terjadilah apa yang terjadi. Hubungan suami istri. Batal enggak puasanya? Apa maknanya tutak di raksak? Taib. Qala man fa'ala mufattiran ghairahuma. Siapa yang melakukan pembatal puasa selain makan dan minum juga sama. Rufi'a al-qalam. Kalau salah satunya tidak lupa, hendaklah yang lupa diingatkan. Barakallahu fikum. Mas, kan kita puasa. Anam. Karena hadza laisa min fi'lihi al-mukhtar, karena itu bukan dari perbuatan yang mukhtar. Apa perbuatan mukhtar? Perbuatan berdasarkan ikhtiar. Kalau perbuatan yang tidak berdasarkan ikhtiar disebut tidak sengaja. Disebut tidak sengaja. Termakan. Itu adamul ikhtiar. Tertabrak orang yang bawa sesuatu, air segar, masuk semua ke mukanya, ke mulutnya, ke hidungnya. Wah, segar. Batal apa enggak batal? Kalau sengaja, batal. Begitu lihat air, mangap dia. Supaya masuk ke mulutnya. Adalah Yesus. Dan Allah Maha tahu yang terjadi. Apakah dia ala ikhtiar atau ala ghairi ikhtiar. Allah Maha tahu. Sehingga kalau yang ala ghairi ikhtiarin, bukan karena pilihan sendiri. Bukan karena pilihan sendiri, itu bisa tidak sengaja. Bisa lupa. Dan yang sejenisnya. Apa yang jenisnya? Nah, seperti dia ngelindur, tidur terus bangun, tidur siang hari, bangun, buka anu, kulkas, minum, terus tidur lagi. Itu bukan ikhtiar dia, bahkan sadar juga enggak. Ketika dia bangun, kamu tadi minum, enggak tahu, saya tidur. Bisa terjadi yang seperti itu. Wa hadza kullu yuqalu lahu madza ala ghairi ikhtiyar. Tidak karena pilihan sendiri. Wa innama huwa min Allah alladhi at'amahu wa saqahu. Tetapi itu ditakdirkan oleh Allah yang memang Allah berkehendak memberi makan orang tadi dan memberi minum. Ikhtilaf al-ulama. Ada sedikit perselisihan para ulama. Al-jumhur min al-ulama ala anna al-akla wa syurba min an-nasi la yufsidu as-siyam. Jumhur kebanyakan para ulama berpendapat makan dan minum bagi seorang yang nasi, bagi seorang yang lupa, la yufsidu siyam, tidak merusak puasanya. Wal khilafu bainahum fil jima'. Perselisihannya adalah pada al jima'. Seperti kalian ketika ditanya masalah jima', agak bingung sedikit. Iya apa enggak? Tadi kan hadisnya makan dan minum. Maka dibahas. Hal lahu hukmul akli wa syurbi bi'adamil ifsadi amla. Apakah memiliki hukum yang sama dengan makan dan minum? Yaitu adamul ifsad, tidak rusak puasanya. Atau bahkan rusak. Ini terjadi perselisihan. Sebabnya kalian tahu, mahu sebab? La yadhkur fi hadzal hadith man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba. Tidak menyatakan aw jamaa zaujatahu, enggak disebut. Maka sebagian memakai qiyas, sebagian berkata la qiyas fi dzalik. Qala fa dhahaba al imam Ahmad wa atba'uhu ila anna al jima mufsidun lis shaum. Imam Ahmad dan pengikut-pengikutnya menyatakan bahwa jima merusak puasanya. Walau kana minal jahil awin nasi, walaupun dia lupa, walaupun dia orang yang bodoh enggak mengerti, tetap batal. Wa idza kana fi nahari ramadan fa huwa mujibun lil kafarah. Kalau ternyata terjadinya di bulan Ramadan, maka wajib bayar kafarah. Baik, apa kafarahnya? Nanti akan ada hadisnya insyaallah. Iya, pas setelah hadis ini persis. Disuruh merdekakan budak, kalau tidak mampu, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin. 6. Itu kafarah. Wa huwa min mufradat madhhabi Ahmad. Dan ini diantara mufradat madhabnya Imam Ahmad. Mufradat artinya yang bersendirian beliau. Tidak bersama ulama yang lain. Wa daliluhum, dalil mereka ala dhalik, atas yang demikian adalah mafhumul hadith. Alladhi iqtasara ala al-akli wa syurubi. Dalil mereka adalah, apa yang dipahami dari hadith, yang hanya mengkhususkan sebutan akal wa syurub. Fa akala aw syariba. Dunal jima'ah, tidak disebut jima'ah. mimma yadullu ala mukhalafatihi lahuma. Kata mereka itu kan menunjukkan bahwa jima berbeda dengan makan dan minum. Karena makan dan minum disebut, jima tidak disebut. Berarti ada perbedaan. Walianna nisyan fil jima ba'id. Alasan kedua, bahwa lupa dalam masalah jima enggak mungkin. Lupa dalam masalah jima enggak mungkin. Iya. Mungkin apa enggak mungkin? Nanti kalau kalian menikah kalian akan jawab. Bi khilafil akal wa syurb, nanti setelah umur 30 tahun atau 31 tahun. Jangan berpikir sekarang. Bi khilafil akal wa syurb, berbeda dengan makan dan minum, bisa lupa. Kalau jima katanya enggak mungkin lupa. Wa fihi nadhar, tentunya masih perlu catatan, ada koreksi. Bisa saja orang lupa. Mungkin saja. Wa dhahaba al-a'immah Abu Hanifah wa Syafi'i. Sedangkan para imam-imam madhab yang empat selain Imam Ahmad, yaitu Abu Hanifah wa Syafi'i, wa Dawud al-Zahiri, wa Ibn Taymiyah, wa ghairuhum ila anna annahu la yufsidu siyam. Mereka semua berpendapat bahwa jima kalau lupa sama dengan makan dan minum, tidak merusak puasa. Wa istadallu ala dhalika bima ya'ti. Mereka berdalil dengan alasan-alasan berikut. Satu. Lima rawal hakim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Pertama, riwayat yang diriwayatkan oleh hakim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang berkata di dalamnya, man aftara fi Ramadan nasiyan fala qadha alaihi wa la kafara. Siapa yang batal di bulan Ramadan karena lupa, maka enggak ada qadha padanya dan enggak ada kafarah. Fi hadzal lafdh aw fi lafdhi hadzal hadis, di lafaz hadis ini tidak disebut makan, enggak disebut minum. Disebutnya apa? Man aftara. Siapa yang batal. Berarti am fi kullil mufattirat. Am fi kullil mufattirat. Umum pada semua pembatal-pembatal puasa. Wal jima' minal mufattirat. Jima' juga termasuk mufattirat. Memang kecil kemungkinannya untuk lupa dalam jima', tetapi mungkin saja lupa. Mengapa Imam Ahmad menyatakan enggak mungkin atau jauh sekali jima' bisa lupa? Tapi kalau lupa, bagaimana? Itu termasuk pembatal puasa apa enggak? Termasuk. Ya terkena hadis ini. Man aftara, siapa yang batal puasanya. Enggak disebut makan, enggak disebut minum. Disebut semua. Siapa yang membatalkan. Berarti dengan apapun dari pembatal-pembatal puasa. Nasian. Karena lupa. Maka enggak ada apapun atasnya. Tidak disuruh mengqadha, tidak disuruh kafarah, bahkan disuruh menyempurnakan puasanya. Baik, mungkin Imam Ahmad rahimahullah dan yang bersamanya menyatakan jima itu jauh dari lupa karena dua orang. Yang satu lupa, biasanya yang satu enggak. Yang ini yang lupa, yang itu enggak. Suami yang lupa, istri enggak. Atau istri yang lupa, suami enggak. Ila akhirnya. Baik, maka memang lebih jauh karena dua orang. Antara satu orang dengan dua orang, mana yang lebih mungkin lupa? Yang sendirian lebih mungkin lupa. Tapi berdua lebih jauh dari lupa. Makanya wanita kalau menjadi saksi disuruh dua. Litudzakira ihdahuma al-ukhra. Agar kalau yang satu lupa, yang satu mengingatkan. Itu menunjukkan kalau dua lebih jauh dari lupa daripada satu. Baik, kembali kepada kitab. Itu baru alasan pertama. Bagaimana hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Hakim ini? Kata Ibn Hajar rahimahullah al-Asqalani, wa huwa sahih. Hadis ini sahih. Dan beliau terkenal ahli hadis. Wal iftar ala a'amun fil jima'i wa ghairihi. Kalimat iftar, man aftara, siapa yang beriftar, itu am. Yashmul al-akal wa syurbi wal jima'. wa ghairihi, dan lain-lainnya. Lain-lain tidak saya rincikan karena ada ikhtilaf. Kalau makan minum jima sudah jelas. Dan lain-lain dari mufattirat. Apa saja? Yang ada mukhtalafun fi, ada perselisihan sedikit. Seperti bekam. Apalagi? Memasukkan gizi di dalam tubuh dengan suntikan. Itu juga membatalkan. Seperti infus. Dia enggak makan, enggak minum, tapi seger terus. Karena diinfus dengan gizi. Ya sehat. Barakallahu fikum. Itu sama dengan makan. Bahasa Arabnya adalah tat'im. Dari kata ta'am, tat'im. Kembali. Pada kitab. Apalagi masih banyak lagi sungguhnya. Yang jelas, karena perkara itu nanti akan dibahas dalam perselisihan ulama, apa saja yang membatalkan selain makan, minum, dan jima. Tapi tiga perkara ini sudah masyhur, sudah muttafaq alaih. Tsaniyan, alasan kedua. Al-umumat al-warida fi mithli qawlihi ta'ala. Dalil-dalil am yang sudah kita singgung di awal tadi, mereka berdalil tentang jima membatalkan juga tidak dihukum atau dikatakan kalau lupa dimaklumi, itu mereka mengambil dari hadis-hadis am. Seperti ucapan Allah Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana, wahai Rabb kami, jangan kau menghukum kami apa yang kami lupa, apa yang kami keliru, enggak sengaja. Dan disebutkan di dalam tafsir-tafsir para ulama, asar atau riwayat hadis, bahwa Allah menyatakan, aku sudah kabulkan. Aku sudah kabulkan. Berarti, inna sina au akhtana, kalau aku lupa atau tidak sengaja, Allah tidak menghukum. Termasuk hadis yang tadi, rufi'a al-qalam an thalath, pena diangkat dari tiga perkara. Di antaranya, yang lupa sampai dia ingat. Baik, hanya saja ketika dia ingat, apakah adrak au lam yudrik. Minal a'mal al-mansiyah, di antara amalan-amalan yang terlupakan, ada yang bisa adrakahu ba'da adzikr. Tetapi ada yang la yudrikuhu ba'da adzikr. Amalan-amalan yang terlupakan, ada yang ketika ingat bisa dikejar, adrakahu. Ada yang ketika sudah ingat, lam yudrikhu. Seperti yang adrakahu adalah salat. Lupa salat asar. Ingatnya sudah maghrib atau ba'dal maghrib. Hal yudrikuhu? Nah, kata Nabi, salli idza dzakar. Salatlah ketika kau ingat. Lupa salat, terus ingat, saya belum salat. Salat ketika kau ingat. Masih adrakahu, masih ada kesempatan untuk mengejar atau mengqadha salatnya. Tetapi makan di siang hari Ramadan, terus ingat di sore hari belum buka, masih bisa dikejar apa enggak? Apa aja yang dikejar? Nasi sudah masuk, air sudah masuk, atau qa'a bil hamzah, qa'a yuqayyi, memuntahkan, enggak bisa. Barakallahu fikum. Kalau masih baru, masih mungkin. Atrakahu. Baru makan satu kunyahan, puasa. Keluarkan yang ada di mulutmu. Karena itu masih sempat. Masih yudrik. Tetapi mandakhala, siapa yang sudah masuk ke dalam jauf, lambungnya, atau ke dalam ma'a, maka sudah tidak bisa apa-apa. Baik. Wa'afa li ummati 'anil khata' wan nisyan wa mastukrihu 'alayhi. Dan juga hadis bahwa innallaha 'afa, Allah maafkan atas umatku, kata Nabi, dari al khata', ketidaksengajaan, wan nisyan, kealpaan, kelupaan, wa mastukrihu 'alayhi, dan apa yang dipaksa, terpaksa. Itu dalil kedua. Dalil ketiga, annal mukhalifin fi sihhatis shaum yuwafiquna ala suqutil ismi anhu. Yang ketiga, bahwa orang-orang yang menyelisihi sahihnya puasa atau tetap sempurnanya puasa, yuwafiquna ala suqutil ismi anhu, bukankah mereka juga sepakat kalau itu tidak dosa? Sepakat kalau itu suqutul ismi, gugurnya dosa atasnya. Wa idza kana ma'dzuran fa innal 'udzr syamilun wa la wajha lit-tafriq. Kalau memang ada udzur, maka udzur itu mencakup semuanya. Alasan apa membeda-bedakan? Paham? Kalau masih belum paham, perhatikan papan tulis. Unduru ila sabura. Para ulama ada dua pendapat. Yang satu menyatakan batala shaum. Yang satu menyatakan adam. Adam al-iftar. Yang satu menyatakan afsarat. Man jama'a nasiyan fi nahari Ramadan aw fi shaum afṭara shaumahu, batal puasanya. Yang satu berpendapat tidak batal puasanya. Baik. Apa alasan golongan pertama? Ya Allah, mudzakarah. Hah? Baik. Karena tidak disebut dalam hadis masalah jima. Man nasiya fa akala aw syariba. Siapa yang lupa dan makan dan minum, tidak disebut jima. Maka jangan disamakan. Enggak bisa dikiaskan. Dijawab bukan dengan satu jawaban, dengan beberapa jawaban. Min wujub al-wajhul awwal madza, riwayat lain dari hadis tadi, yaitu rawahu al-hakim. Madza qala al-hakim atau madza akhrajul hakim bilafad akhraja hadzal hadis bilafad man afṭara nasiyan, siapa yang batal puasanya karena lupa, maka kaita wa kait, sebutkan sama, tidak batal puasanya, hendaklah menyempurnakannya. Di situ kalimatnya aftara, maka al aftara bil akli au bis syurbi au bil jima'i au bi kulli syai'in minal mufattirat, iya kan, karena siapa yang membatalkan puasanya tidak sengaja. Satu jawaban. Jawaban kedua, sekian banyak adillah ammah yang menyatakan bahwa orang yang melakukan sesuatu karena lupa atau tidak sengaja atau enggak ada pilihan lain, maka dia dimaklumi dan diangkat pena. Baik. Alasan ketiga. Alasan ketiga, wahai para orang yang menyatakan batal puasanya, yaitu Imam Ahmad dan pengikut-pengikutnya. Kami tanya pada kalian, apakah orang yang jima enggak sengaja tadi dosa atau enggak dosa? Mereka sepakat, dosa enggak, tapi puasanya batal. Kalau kalian menyatakan dengan adam, dengan sukut, sukut alisan, kalau kalian menganggap dosanya gugur, kenapa kok puasanya batal? Apa jawaban kamu ketika berkata bahwa ini sukutul isim, ini bukan saya membantah Imam Ahmad ya, hati-hati. Imam Ahmad di atas kita jauh. Maksudnya ulama di sini menjawab, kalian yang menyatakan membatalkan puasa, kami tanya, dosa apa enggak dosa orang tadi yang jima enggak sengaja, suami istrinya dua-duanya lupa. Sadarnya setelah selesai. Dosa apa enggak dosa? Ya kalau enggak sengaja enggak dosa. Baik. Kalau enggak dosa, apa alasannya enggak dosa? Ya ma'dzur, ada uzur karena tidak sengaja atau karena dikatakan dalam hadis-hadis am. Makanya ini lagi. Tanya nomor dua. Rufi'al qalam. Tayyib, wa mal farqu baina hadza wa adamu al-iftar? Wah, tanya kacau. Apa? Kenapa yang ini dikasih uzur, ini enggak dikasih uzur? Yang ini tidak dosa, tapi puasa tetap batal. Harusnya kalau ini ma'dzur, ini juga ma'dzur. Kenapa terbatalkan dengan sesuatu yang tidak sengaja? Baik. Baik. Idan ayyuhuma aqwa? Idza kana ma'dzuran, kalau memang dia ma'dzur dan tidak dosa, fa innal udzur syamil, maka udzur itu mencakup juga puasanya. Mendapat udzur tidak batal, fala wajha lit tafriq, maka enggak ada alasan untuk membedakan antara keduanya. Antara keduanya? Antara ini dan ini. Antara tidak dosa dengan batal. Kalau tidak dosa, ya tidak batal. Kalau kamu bilang batal, berarti dosa. Kalau mengatakan dosa, menentang sekian banyak hadis. Wa ajabu an dalilil hanabilati bi anna ta'liqal hukmi fil akli wasyurbi min babi ta'liqil hukm bil laqabi fala yajullu ala nafihi amma adahu. Baik. Apa kalimat terakhir? Mereka menjawab dalil-dalil Hanabilah bahwa keterkaitan hukum dengan makan dan minum tadi tidak ada, karena itu min babi ta'liqil hukum bil laqab, karena itu hanya mengkaitkan hukum dengan julukan-julukan, laqab-laqab atau contoh-contoh. Fala yadullu ala nafihi amma ada, maka tidak menunjukkan penafian apa yang selainnya. Tidak menunjukkan penafian, penafian itu peniadaan atas yang selainnya, karena itu cuma contoh. Mau contoh? Ju'ilat al-ardu masjidan wa tahura. Ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli, maka laki-laki manapun yang datang waktu salat hendaklah salat. Ada pertanyaan, bagaimana perempuan? Kan kalimatnya rajul. Ayyuma rajulin, bukan mar'ah. Mar'ah bagaimana? Ya sama, tetapi enggak disebut di situ. Itu kan julukan saja sebagai contoh. Maka contohnya kalau ada seseorang yang terkena waktu sholat enggak ada air, ada bumi untuk tayamum. Enggak ada masjid, bumi bisa untuk sholat. Maksudnya contoh. Sehingga ya laki-laki ya perempuan, besar kecil, tua muda sama saja. Baik. Seperti itu juga ini. Siapa yang lupa? Itu intinya. Sedangkan yang dua tadi hanya julukan saja. Contohnya makan dan minum. Maka lengkapi puasanya. Jadi tidak menghalangi yang lain-lainnya dari mufattirat. Pokoknya intinya adalah nasian. Apa lafaz hadisnya? Man nasiya, siapa yang lupa. Wa huwa shaim titik. Hadza huwal umdah wa hadza huwal asl. Inilah umdahnya, ini pokoknya. Siapa yang lupa ketika puasa, kemudian dia makan atau minum atau yang lainnya, maka hendaklah sempurnakan puasanya, karena sesungguhnya dia diberi makan oleh Allah dan diberi minum. Ma yukhad minal hadis, apa yang diambil dari hadis? Ma yukhad minal hadis, pertama, akhadna hadal hadis min hadal hadis sihhata shaumi man akala au syariba au jama'a nasian. Asyarih langsung memasukkan jama'ah. Langsung masukkan jima'ah. Dimana? Ala tarjih. Ini ala rajih. Melihat yang rajih. Dengan tiga alasan tadi. Bahwa memang semua mufattirat. Sehata. Saumi. Man akala au syariba au jama'ah nasiyat. Perlu ditambah? Kalau mau ditambah. Wa ghairiha minal mufattirat nasiyan. Begitu. Sehat atau saumin, nanti ada yang berkata lagi, kan yang disebut cuma tiga oleh Syekh Abdullah Basam, berarti yang lain tetap batal. Berarti dia masih belum paham kaidah tadi. Kan disebut cuma tiga, makan, minum dengan jima. Ini contoh. Intinya siapa yang lupa kalau dia puasa, sehingga melakukan pembatal-pembatal puasa. Sehingga kalau mau lengkap, sehata saumi man akala au syariba au jama'a au fa'ala minal mufattirat nasian, atau memakan atau melakukan pembatal-pembatal puasa dalam keadaan lupa, maka tetap sah puasanya. Tsaniyan, annahu laisa alaihi ism fi aklihi wa syurbihi, li'annahu laisa lahu ikhtiyar. Kedua, tidak ada dosa bagi orang yang makan dan minum tadi. Li'annahu laisa lahu ikhtiyar, karena dia tidak punya pilihan. Bukan sengaja. Laisa lahu ikhtiyar maknanya tidak sengaja, tidak punya pilihan itu tidak sengaja. Baik, apakah makan dan minum saja? Kembali pada bab tadi. Kembali pada bab yang tadi. Sama saja. Pokoknya melakukan pembatal-pembatal dalam keadaan lupa, adamu ikhtiyar, tidak ada pilihan. Tidak dosa fi aklihi wa syirbihi wa jima'ihi wa fi'lihi minal mufattirat, li'annahu laisa lahu ikhtiyar, karena dia tidak punya pilihan. Yang ketiga, makna it'amuhu minallahi ta'ala wa saqyuhu, makna it'amihi minallahi ta'ala wa saqyihi annahu waqa'a min ghairi ikhtiyar. Maknanya Allah yang memberi makan, Allah memberi minum adalah terjadi dengan tidak sengaja oleh pelaku, tetapi dengan takdir dari Allah, maka itu rahmat dari Allah Ta'ala. Wa innama Allah alladhi qaddara lahu, tetapi Allah lah yang menakdirkan untuknya. Wa dhalika binisyanihi siyamahu, dan ini adalah karena dia lupa tentang puasanya. Baik, yang akan datang besok insyaAllah biiznillahi ta'ala wa inayatihi wa quwwatihi, kita masuk pada hadis as-samanun ba'dal mi'ah. Hadis tentang seseorang yang terjatuh di dalam jima di siang hari. Kemudian lapor kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah halaktu, aku binasa, aku binasa. Apa yang kau maksud dengan binasa? Aku terjatuh pada istriku. Maksudnya terjatuh adalah menjimai istrinya. Kemudian Nabi memberikan solusi pada orang tersebut. Ya. Sebelum kita bahas, kalian terjemahkan hadis ini. Kemudian kita akan cek terjemahannya pada pertemuan besok bismillah taala. Apakah terjemahan kalian benar atau tidak? Tepat atau tidak? Barakallahu. Hadis ini saja. Enggak usah manal ijmalinya, jangan. Mau istafadimul hadis, jangan. Istilah ulama juga, jangan. Hadisnya saja. Ya. Itu rahmatan bikum. Sebagai rahmat buat kalian. Ya. Jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fikum. Wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran.